الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dha'il kitab wa sunnah, dan kita masih menerangkan tentang syarat-syarat ditegakkannya al-jihadu fi sabilillah. Telah kita sebutkan sebagian dari syarat-syarat tegaknya al-jihad fi sabilillah, di antaranya bahwa al-jihad harus dibangun di atas ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Tujuan dari berjihad adalah untuk memuliakan dan meninggikan kalimatullah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang ketiga, bahwa berjihad fi sabilillah harus dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu, jihad yang tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas bimbingan para ulama, maka mereka akan merusak dan mengatasnamakan jihad, namun pada hakikatnya mereka berjihad di jalan syaitan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Khawarij. Kemudian di antara persyaratan jihad yang disebutkan oleh para ulama, bahwa jihad harus ditegakkan bersama imam, bersama penguasa. Tidak diperbolehkan berkelompok-kelompok lalu masing-masing mengangkat amir tersendiri, namun berjihad harus bersama dengan penguasa. Penguasalah yang menentukan, penguasalah yang menetapkan apakah mereka berjihad, mereka berperang melawan negara fulan. Yang menentukan adalah al-imam. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, beliau bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia bermaksiat kepada Allah. Siapa yang taat kepada al-amir, kepada penguasa, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Dan siapa yang bermaksiat kepada amir, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku, yakni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban taat kepada al-amir, kepada al-imam, meskipun imam tersebut atau penguasa itu adalah penguasa yang fajir, penguasa yang zalim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasma' wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa athi'. Hendaknya engkau mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, tetap engkau mendengar dan taat. Nah, ketika seorang berada dalam ruang lingkup kekuasaan yang dikuasai oleh seorang pemimpin, seorang amir, maka kewajibannya adalah taat kepada amir. Bagaimana mungkin dia akan melakukan satu gerakan yang disebut jihad sementara dia berada di bawah kekuasaan seorang penguasa, al-amir atau al-imam atau apa saja namanya. Melakukan satu gerakan yang mengatasnamakan jihad tanpa izin dari penguasa, maka ini bukanlah al-jihadu fi sabilillah. Yani yang dimaksud di sini adalah jihad ketika seorang menyerang, bukan membela, bukan jihadud dafa', sebagaimana yang telah kita terangkan. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Khiraqi rahimahullah, beliau mengatakan wa wajibun 'alan nas idza jaa al-'adu ay yanfiru al-muqillu minhu wal-mukthir. Dan wajib bagi manusia apabila musuh datang, maka hendaknya mereka berperang, membela diri, sedikit atau banyaknya jumlah mereka. Wa la yakhrujuna ila al-'adu illa bi idznil amir. Dan jangan mereka keluar untuk mendatangi musuh kecuali dengan izin penguasa, yaitu jihad at-talab. Dalam jihad at-talab, jihad hujum. Maka di sini beliau membedakan antara jihad ad-dafa', ketika musuh datang dan hendak menguasai daerah kaum muslimin, maka dalam hal ini siapa saja yang ada di negeri tersebut berusaha untuk membela diri. Namun dalam hal menyerang at-talab, maka tidak diperbolehkan kecuali dengan izin dari al-amir. Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni, fa idza thabata hadza fa innahum la yakhrujun illa bi idznil amir li anna amra al-harbi mawqulun ilayh. Maka apabila telah diketahui hal ini, maka tidak diperbolehkan mereka keluar berperang kecuali dengan izin penguasa. Karena masalah perang itu adalah merupakan haknya penguasa, diserahkan kepadanya. Wa huwa a'lamu bi kathratil adu wa qillatihim wa makaminil adu wa kaidihim. Sebab penguasa lebih mengerti, lebih mengetahui tentang banyaknya musuh atau sedikitnya musuh, dan tentang tipu daya dan makar musuh-musuh mereka. Fayambaghi ay yurja'a ila ra'yih. Maka sepantasnya untuk dikembalikan kepada pendapat penguasa, apa yang menjadi keputusan penguasa. Dan ini merupakan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan dalam kitab-kitab i'tiqad Ahlus Sunnah, bahwa berjihad bersama dengan penguasa. Di antara yang menerangkan tentang hal ini adalah Abu Bakar al-Ismaili. Abu Bakar al-Ismaili menyebutkan dalam i'tiqad a'immatil hadis, kata beliau, wa yarawna jihad al-kuffari ma'ahum wa in kanu jawarah. Dan mereka ulama us-sunnah berpendapat berjihad melawan orang-orang kafir bersama mereka, para penguasa, meskipun penguasa itu adalah orang-orang yang zalim. Disebutkan pula oleh At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam akidahnya, wal hajj wal jihad madiyan ma'a ulil amri minal muslimin barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah. Menunaikan haji dan berjihad itu telah lalu ditetapkan bersama dengan pemerintah dari kaum muslimin. Apakah penguasa itu saleh atau fajir? Sampai hari kiamat. Yani ini merupakan keyakinan yang terus menerus. Di antara yang menunjukkan wajibnya berperang di belakang bendera al-imam adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Fa in amara bi taqwallahi wa 'adl fa inna lahu bi dhalika ajran. Wa in qala bi ghairihi fa inna 'alaihi minhu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya imam itu junnah. Imam itu junnah, penguasa itu pelindung, perisai. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud junnah ay kasitri, seperti penutup, penghalang, perisai. Li'annahu yamna'u al-aduwa min adhal muslimin wa yamna'u an-nasa ba'dahum min ba'din. Sebab imam itu, penguasa itu, mencegah musuh untuk menyakiti kaum muslimin dan mencegah manusia antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dari pertikaian, saling bunuh-membunuh di antara mereka. Wa yahmi baydat al-islam wa yattaqihi an-nasu wa yakhafuna satwatah. Di mana penguasa tersebut memelihara persatuan Islam, kekuatan Islam, dan manusia takut kepada penguasanya. Mereka mengkhawatirkan akan hukuman dari penguasa apabila mereka melanggar. Lalu kata beliau, wa ma'na yuqatil min waraih, bahwa berperang di belakangnya, di belakang imam, ayuqatalu ma'ahu al-kuffaru wal-bughatu wal-khawariju wasairu ahli al-fasadi wal-zulmi mutlaqa. Yaitu orang-orang kafir itu diperangi bersama imam, para pemberontak, kaum khawarij, dan yang lainnya dari mereka para perusak yang melakukan kezaliman, maka mereka diperangi bersama imam secara mutlak. Jadi ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam jelas sekali menunjukkan bahwa ini merupakan syarat menegakkan jihad fi sabilillah, harus di belakang al-imam, al-amir. Disebutkan pula oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, fal imamu junnatun yuqatilu bih wan nasu yuqatiluna tab'an lah. Imam itu pelindung yang ditegakkan perang bersamanya, dan kaum muslimin mereka berperang mengikuti imam. Wa ya'tammuna bihi, mengikutinya. Wa yakunu huwa imamahum fil qitali wa fi ibramil uqud wal uhud. Maka penguasa itu menjadi imam mereka dalam hal mengobarkan perang atau menetapkan akad-akad perjanjian. Fa yakununa taba'an lahu wa yataqaddamuna alayhi, sehingga rakyat itu, kaum muslimin, mereka mengikuti penguasa. Jangan mereka mendahului penguasa. Wa innama yasiruna wifqan li awamirihi wa wifqan li ta'limatih. Namun mereka berjalan sesuai dengan perintahnya dan arahan-arahannya. Fa huwa alladhi yaqudul juyush wa huwa alladhi yursilu man yursil wa yuqaddim man yuqaddim wa yuakhir man yuakhir wa yutabi'u fi dhalik. Maka penguasa inilah yang memimpin pasukan-pasukan, mengutus siapa yang diutus, mengedepankan siapa yang dikedepankan, mengakhirkan siapa yang diakhirkan, dan kaum muslimin mengikuti apa yang menjadi keputusan al-imam. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau ditanya dengan pertanyaan berikut: fi hadhihi al-ayyam hunaka man yufti an-nas bi wujub al-jihad, bahwa di sana ada yang berfatwa pada hari-hari ini, dia memfatwakan kepada kaum muslimin tentang wajibnya berjihad, dan dia mengatakan la yushtaratu lil jihad imamun wala rayah, tidak disyaratkan dalam berjihad itu harus ada imam atau bendera, tidak disyaratkan. Fa ma ra'yu fadilatukum fi hadzal kalam, apa pendapatmu tentang ucapan ini? Maka dijawab oleh al-allamah al-fauzan hafizahullah, hadza ra'yul khawarij, ini pendapatnya kaum khawarij. Amma ahlus sunnah fa yaquluna la budda min rayah wa la budda min imam, hadza manhajul muslimin. Adapun ahlus sunnah, mereka mengatakan harus ada bendera, tidak diperbolehkan tanpa bendera, tahta rayatin immiyah, di bawah bendera yang tidak jelas, harus ada imam. Ini manhajnya kaum muslimin min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari zaman Rasul alaihi salatu salam. Falladhi yufti bi annahu la imam wa la rayah wa kullun yattabi'u hawah, hadza ra'yul khawarij. Maka yang berfatwa bahwa dalam berjihad tidak mesti harus ada imam, tidak mesti harus ada bendera, masing-masing dari mereka mengikuti hawa nafsunya, dan ini adalah pendapatnya kaum khawarij. Ini sebagian dari perkataan para ulama yang menerangkan bahwa dalam berjihad harus ada bendera di bawah kepemimpinan seorang imam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.